tanpa welas kowe lungo biyen kae. Ra ono mesakne aku sithik wae. Ngapati tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lungo pas aku sayang-sayange, tanpa pamit kowe ngatoh ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima kan di ikhlas legowo sing tak karep kowe rati sia-sia. Ben cukup mong aku korban janji manismu, utan peledek kang dadi seksiku. Kowe lungo pas aku sayang-sayangi, tanpa pamit kowe ngadong ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima kan di ikhlas legowo sing tak karep kowe rati sia-sia. Ben cukup mung aku korban janji manismu, utan peledek kang dadi saksiku.